Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Mattasalat aynun binadhar wa udhunun bikhabar wa ala alihi al-athar wa ashabi al-akhyar. Allahumma ya Rabbana كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك اجمعنا يوم القيامة مع الحبيب المختار. اللهم يا ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا غائبا إلا رددته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا رزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar di mana pun Anda berada, tanpa terasa kita sudah di penghujung bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan tinggalkan Ramadan, dan memang harus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan belajar. Bulan Ramadan adalah bulan penggemblengan. Harus ada sesuatu yang kita bawa dari pelajaran-pelajaran Ramadhaniyah di saat kita keluar dari bulan Ramadan. Mulai dari menahan diri dari sesuatu yang semula dihalalkan oleh Allah tapi menjadi tidak diperkenankan karena puasa, menahan urusan makan kita. Maka di luar Ramadan pun kita harus bisa memilah di antara makanan-makanan yang halal dan yang haram. Lidah kita pun di bulan Ramadan kita biasakan untuk menyebut nama Allah, firman-firman Allah. Hendaknya di luar bulan Ramadan pun kita bawa pelajaran tersebut. Telinga kita pun kita gunakan untuk mendengar kemuliaan-kemuliaan. Hendaknya pelajaran itu pun kita bawa di saat kita keluar dari bulan Ramadan. Menahan hawa nafsu yang halal. Istri kita, urusan syahwat. Jika kita sudah bisa menahan dari sesuatu yang semula dihalalkan oleh Allah, maka di luar Ramadan tentu kita harus lebih bisa untuk menahan kita daripada urusan syahwat yang haram. Dan banyak hal lain. Banyak hal lagi tentang pelajaran-pelajaran Ramadan yang harus benar-benar kita bawa dalam kehidupan kita di luar Ramadan. Sehingga luar Ramadan akan kita rasakan seperti Ramadan. Itulah tanda hamba-hamba yang beruntung di bulan Ramadan. Dan itu juga hamba yang mendapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Biarpun kita tidak bisa menentukan kapan malam itu, kapan waktu itu, jam berapa, akan tapi ketahuilah, ada tanda yang bisa dilihat dari seorang hamba yang benar-benar mulia, mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan, mendapatkan pahala berlipat ganda, mendapatkan Lailatul Qadar, adalah jika dia bisa punya perubahan di saat keluar dari bulan Ramadan, ada perubahan dibanding di saat dia sebelum masuk ke bulan Ramadan. Sebelum masuk madrasah Ramadhaniyah berbeda dengan di saat keluar dari madrasah Ramadhaniyah. Sebelum digembleng di bulan Ramadan beda dengan di saat sudah digembleng di bulan Ramadan. Kita jangan menjadi mentah keluar dari Ramadan seperti tidak pernah melewati Ramadan. Hamba-hamba terkutuk yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Carilah tanda-tanda kemuliaan di dalam dirimu sendiri. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kita agar semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada masuk bab Babul Hilmi wal Ana'ati war Rifqi. Bab tentang bagaimana kita itu menjadi orang yang ana'ah, tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru di dalam memberi reaksi terhadap apapun. Akan tapi semuanya harus dibarengi dengan kesadaran akal akan apa yang akan kita lakukan disesuaikan dengan bimbingan syariat. Itulah namanya al-ana'atu. Al-ana'atu adalah bagaimana kita di saat memberikan reaksi terhadap sesuatu yang menimpa kita adalah dengan menggunakan akal kita, kemudian setelah itu dibarengi dengan bimbingan syariat. Sehingga nanti ada orang yang cenderung ceroboh, terburu-buru apakah di dalam menjawab sebuah pertanyaan atau menyikapi sebuah keadaan, sehingga ada yang cenderung terburu-buru. Sehingga buah dari keterburu-buruan ini adalah penyesalan, karena dia memberi reaksi terhadap sesuatu tersebut tidak difikirkan terlebih dahulu dan juga tidak dibarengi dengan bimbingan syariat. Maka ada bahayanya orang cerdas yang tidak punya ana'ah. Orang cerdas yang tidak punya ana'ah, mungkin dia spontan mudah menjawab di saat ditanya atau mendapatkan sebuah permasalahan. Akan tapi kadang tidak diberikan akibatnya apa dari itu semuanya. Tapi kalau orang punya ana'ah, dia akan memikir panjang ke depan. Termasuk apa yang ia lakukan itu ada, ia sadari bahwasanya adakah manfaatnya saat ini dan adakah manfaatnya nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya itu dalam bahasa kita disimpulkan apa, bisa diberi makna sabar. Nah, sabar maknanya sabar, ya sabar. Bahasa Indonesia itu bahasa yang bingung dan bingung. Sabar sendiri kan diambil dari bahasa Arab juga, sabar. Sabar untuk menerbahkan sabar, sabar untuk menerbahkan hilim, sabar untuk menerjemahkan ana'ah. Warifiq. Rifiq sifat lembut. Rifiq adalah sifat lembut. Rifiq adalah sifat yang lembut dalam tutur kata, lembut dalam perilaku. Kemudian juga mudah di dalam menyikapi segala sesuatu. Sehingga tidak cenderung kaku, bahkan hampir tidak berbenturan. Biarpun itu adalah sesuatu yang sangat tajam. Biarpun itu sesuatu yang sangat keras. Bagaimana? Berhadapan dengan sesuatu yang sangat keras pun tidak akan berbenturan. Sehingga di saat dia bertemu dengan orang yang sifatnya keras sekalipun, dia tidak akan berbenturan dengannya. Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-Rafiq. Orang yang sangat lembut, lembut dalam perilaku, lembut dalam bertutur kata. Lembut di dalam menyikapi segala sesuatu. Kita sudah sampai kemarin kita baca satu firman Allah Subhanahu wa taala, al-kadhibin al-ghaidha. Kemudian khudil afwa. Qala Allah Ta'ala khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahirin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadi orang yang mudah memaafkan, berlapang hati. Jadi itu sebenarnya persiapan yang luar biasa. Sebab kita berurusan dengan manusia yang punya hawa nafsu dan punya kesalahan. Termasuk berhadapan dengan istri pun, dan yang hanya mengatakan kamu ingin bersenang-senang saja karena kebaikannya dia, atau seorang anak yang soleh, atau sahabat yang baik, bukan. Akan tapi kita harus punya persiapan untuk al-afu, membuka hati, lapang hati. Kenapa? Siapa biarpun sebaik apapun itu istri atau suami atau anak, dia adalah manusia yang di dalam dirinya ada hawa nafsu. Yang mungkin suatu ketika terpicu emosi, sehingga dia harus marah atau buat satu perbuatan yang menjadikan kita tersinggung. Tapi kalau kita sudah punya bekal bahwasanya Allah afu, perilaku yang tidak baik dilakukan oleh seseorang, bagi kita akan mudah. Kita sudah punya ilmu kebal di dalam diri kita. Sehingga apapun yang dilakukan oleh seseorang kepada kita dari kejahatan-kejahatan, maka yang adalah kata maaf, aku maafkan. Ada kita berikan maklum, dia adalah manusia. Dia adalah manusia, kita tidak berurusan dengan malaikat yang tidak pernah berdosa, tapi kita dengan manusia yang di dalam dirinya ada hawa nafsu. Dan memang hawa nafsu itu ammarah bisu, selalu mengajak kejelekan, kebusukan. Kecuali nafsu yang memang sudah digembleng dan digembleng dan digembleng, sehingga menjadi nafsu al-lawwamah, kemudian mulhamah, kemudian menjadi mutmainnah, dan menjadi radiyah, mardiyah, dan nasuf kamilah. Tapi mula-mula semua adalah ammarah. Nafsu mu adalah nafsu yang mengajak kejahatan. Kecuali setelah itu engkau menggembleng hawa nafsumu, dengan gembelengan-gembelengan setiap hari kau tuduh hawa nafsumu. Di saat mengajak segala sesuatu, kau curigai dia. Mau ngajak sholat-sholat benar atau tidak, hai diriku, hai hawa nafsuku. Apakah kau mengajak sholat hanya karena ingin disanjung sebagai orang ahli sholat atau bagaimana? Terus. Kenapa mengajak ini? Jadi terus hawa nafsunya dikontrol, dipantul. Lawanah. Kalau sudah begitu nanti akan naik menjadi nafsu al-mulhamah. Mudah menerima kebenaran, kebaikan. Di saat diberi petua, mudah paham. Tidak memberontak, tidak membantah dan sebagainya. Dia tidak lain nafsu kita seperti kuda. Kuda liar, mungkin kita pernah mendengar bagaimana orang yang ada di Sumba sana menaklukkan kuda-kuda liar. Tidak bisa kuda itu langsung tunduk seperti itu. Harus dibuat, dia ada masukkan satu lubang, kemudian ditutup. Kalau di padang pasir sana, di Arab sana, sampai dia lemas, baru nanti dikembalikan tenaganya dalam keadaan dia dipaksa dengan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan. Mau gerak sana, ditahan sini. Begitulah mereka punya cara sendiri bagaimana menundukkan kuda. Sehingga sampai kuda itu menjadi kuda yang patuh. Begitu juga hawa nafsu. Dilawan al-kharkul khair fi mukhalafatil hawa. Nah ini, sebaik kebaikan adalah bagaimana kita melawan hawa nafsu kita. Nah kita ini urusan dengan manusia seperti itu. Siapapun dia. Selagi bukan Nabi. Nabi ya, Nabi tidak pernah berusaha dan Nabi tidak pernah ada kesalahan. Tapi semua manusia yang bersama kita, sebaik apapun dia, mungkin sekali dia akan melakukan satu kesalahan untuk kita. Dan alangkah beratnya kita jika hati kita belum ada afunya. Sehingga nanti akan muncul penyakit dendam. Dendam kepada manusia sejagat. Oh, capeknya sejagat. Dendam dengan dua manusia saja capek dengan dua orang. Ini sebenarnya pendidikan indah dari Allah dan Rasulnya. Kita marah, capek, dendam dengan seseorang, dua orang saja capek. Di saat ngelihat dia pun, ngelihat rumahnya, ngelihat mobilnya, ngelihat suaminya, ngelihat anaknya, anaknya dia. Agar tapi kalau sudah hati kita lapang, Allah, maka tanamkan ini di hatimu. Biasakan untuk memberikan maaf. Wa'mur bil'urfi. Dan senantiasalah engkau mengajak sesuatu yang baik. Jadi setelah menata hati kita, dan memang di dalam aturan kita mengajak kepada kebaikan, memang kita harus punya hati yang tertata terlebih dahulu. Supaya tidak ada ustaz nanti marah-marah dengan jamaah, dasar kepala batu, dikasih tahu gak bisa. Atau mungkin istri model apa, atau suami dari mana, sehingga nanti membawa ke suku, bangsa, dan kabilah, keluarga besar dan sebagainya. Agar tapi kalau sudah kita faham, maka kita menata hati kita, baru kita mencoba membawa siapapun dalam kemuliaan, membawa kepada kebaikan. Yani wa'mur bil 'urfi, bawa orang-orang itu, siapapun yang ada di kiri kananmu, kepada kebaikan sesuai dengan syariat. Tapi itu ingat, dengan hatimu yang sudah kau persiapkan. Karena di antara mereka mungkin ada yang membantah, mungkin menolak, mungkin marah kepadamu. Kalau kamu belum menyiapkan hatimu dengan itu, maka tidak akan sampai kebenaran kepada mereka dan mereka tidak akan mau kepada kebaikan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. la kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya sifat yang luar biasa, lin. Lin adalah bagian daripada rifq, kelembutan hati. Sehingga mudah menyikapi kekerasan seperti apapun. Kalau bukan karena rahmat yang ada di dalam hatimu, wahai Muhammad. Dengan rahmat yang ada di dalam hatimu, itulah engkau bisa lemah lembut kepada mereka. Kalau engkau kasar, engkau keras hati kepada mereka, di saat mereka akan lari dari kiri kananmu, tidak akan mau mendengar omonganmu, tidak akan sampai kepada mereka dakwahmu, wahai Muhammad. Ini adalah pendidikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'arid anil jahilina. Ini juga tahap cara baik bagaimana kita itu mempertahankan diri kita agar tetap dalam posisi yang ana'ah dan rifiq. Pertama adalah agar muncul sifat mulia ana'ah rifiq, sifat lemah lembut, sifat tidak terburu-buru, adalah menata hati kita dengan hati yang lapang. Kemudian di saat mengajak kepada kebaikan atas dasar kelapangan tersebut, lihat orang yang bisa diajak kita bawa kepada kebaikan. Jika ternyata mereka adalah orang yang tidak faham kebaikan dan tidak mau kenal kebaikan dan tidak bisa diajak baik, maka urusanmu dengan mereka bukan engkau harus marah-marah dengan mereka. Arid, berpalinglah dari mereka, tinggalkan mereka. Itu bukan urusanmu debat dengan mereka. Debat dengan orang yang tidak benar, orang yang tidak ingin baik berdebat. Mau debat model apa? Dia tidak ngerti ilmu. Arid anil jadikulu salam assalamualaikum. Maka akan tampak sifat mulia. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada orang kadang kesiapan di dalam menerima sebuah petuah ini berbeda-beda. Jadi kesiapan seseorang di dalam menerima petuah berbeda-beda. Ada orang yang masya Allah spontan dia menerima karena sudah lama dia haus dan rindu kebaikan dan kemuliaan. Bahkan mungkin yang ditunggu-tunggu adalah itu. Sehingga di saat mendengar petuah dari seseorang langsung menyambutnya. Ada orang yang memang tidak punya masalah sama sekali, akan tapi di saat diberi petuah dia bisa berpikir sesaat lalu bisa menerimanya. Ada orang yang mendapatkan petuah itu langsung emosi yang ada. Apa-apaan itu? Karena dia masih ditutupi hawa nafsunya untuk mengikuti kebiasaan jeleknya. Sehingga di saat ada sesuatu petuah kebaikan yang bertentangan dengan kebiasaannya, maka dia menolak. Nah ini, orang-orang semacam ini kita harus tahu. Tapi mendemikian sifat ana'ah dan rifiq harus ada pada dirimu. Baik di saat engkau mengajak kepada kebaikan, atau di saat engkau berurusan dengan manusia. Dalam keadaan apapun, sifat rifiq dan ana'ah, lemah lembut, itu harus ada padamu. Wala tastawil hasanatu wala sayyatu. Yang namanya kebaikan tidak akan wala tastawil hasanatu. Dan ingat, qala Allah Ta'ala wala tastawil hasanatu. Tidak sama yang namanya kebaikan. Kebaikan itu sendiri tingkatan. Bahkan bentuknya sama, tapi dilakukan oleh seseorang juga tingkatan. Sama-sama sholat dilakukan oleh seseorang, ternyata tingkatan. Duit 100 ribu itu diberikan kepada seseorang, ternyata juga tingkatan. Padahal ini ngasih 100. Di mata sama. Tadi badan Allah berbeda-beda. Ini 100 benar-benar rindu kemuliaan dari dulu, ingin menyumbang 100 ribu karena Allah. Oh rindu, aku ingin punya duit 100 ribu, kalau ada saya akan bantu. 100 ribu. Nilainya sangat tinggi. Yang satu hanya, ya orang pada sedekah aja deh, 100 ribu tingkatnya. Ada yang nilainya sangat sedikit, bahkan mungkin tidak terlihat. Aduh, sudah enak orang pada ngasih duit, gak enak saya enak ngasih. Ya, ada 100 ribu, padahal kelihatannya di depan mata sama. Sama sholat dua rakaat. Wala tastawil hasanatu. Tidak sama kebaikan yang dilakukan seseorang. Tapi ya jelas ada martabat. Makanya martabat inilah. Nah, jadi kita itu melakukan kebaikan bukan sekedar ingin lakukan kebaikan. Kita ingin dengan kebaikan itu maksimal. Dan untuk maksimalkan ini semuanya, tentu misalnya ada bekal yang harus kita miliki. Wasayyi'at pun demikian. Kejahatan juga berbeda-beda. Tingkatannya macam-macam. Makanya kalau dosanya orang awam itu sangat beda dengan dosanya ustaz. Yudha'af lahal adzabu Nabi Allah mengingatkan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari istri Nabi kalau melakukan kesalahan yudha'af lahal adzab dua kali lipat karena paling dekatnya dengan Nabi. Begitu juga di zaman sekarang ini penerusnya Nabi warafatul anbiya kalau keluarganya ustaz itu melakukan satu ketidakbaikan dua kali kejelekannya. Ini padahal bentuk kecelakaannya adalah sama. Makanya banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang awam belum tentu bisa dilakukan oleh seorang ustadz atau istrinya ustadz. Biarpun itu bukan sesuatu yang haram. Makanya semua harus tahu bisa menempatkan di mana dirinya harus berada. Jadi kejelekan pun ada tingkatan masing-masing. Orang awam melakukan kejahatan jelek, akan tapi itu kelasnya orang awam. Tapi jika orang yang biasa dengan kebaikan melakukan kejahatan, besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itfa billati hi ahsan. Maka di saat kita menemulah, karena kejahatan itu juga bermacam-macam tingkatannya. Maka di dalam kita menyikapi pun harus berbeda-beda. Bentuknya sama. Maka sangat berbeda kalau kita melakukan kesalahan. Misalnya kalau kita menemukan seorang awam yang tiba-tiba ngomong kasar dengan kita, bagaimana kita menyikapi? Kita harus tata hati kita, dia awam, tidak ngerti apa-apa. Cara menyikapi pun adalah dengan berbeda dengan di saat kita berhadapan dengan santri sendiri. Anak sendiri, sangat berbeda. Akan tapi dengan cara yang baik tentunya. Idfa billati hiya ahsan. Nah ini cara kita membuat reaksi terhadap sebuah kejahatan. Kita membuat reaksi terhadap sebuah kemaksiatan pun harus ada tata caranya yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak pakai strategi ini, orang akan lari dari kebenaran. Bahkan mungkin akan mengecap Islam itu adalah kasar, Islam adalah keras. Bahkan sampai di dalam peperangan pun ada aturan main yang sangat luar biasa bagus, indah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bisa menata hati ini, lihat, dengan orang yang memusuhinya, menyakitinya, dengan hati yang sudah tabah, hati yang lembut, hati yang baik, dia ngerti orang itu menyakitinya, mungkin menggunjingnya, mengambil hartanya, berbuat zalim kepadanya. Dia menata hatinya. Dia bagaimana agar bisa menyikapinya dengan sesuatu yang baik. Harapannya adalah mendapatkan pahala dari Allah yang pertama, harapannya adalah dia bisa sadar. Ketika kekerasan yang dilakukan seseorang tidak akan bisa tunduk, tidak bisa akan berubah menjadi lembut dengan kekerasan. Tidak. Ad-din agama di dalam al-ikrah fid din. Gak bisa orang dipaksa, kamu harus begini. Tidak bisa. Kalaupun dia bisa melakukan, hanya mengikuti, hanya patuh secara lahir. Di saat jauh dari yang memerintahkan, dia akan kembali kepada pekerjaan semula. Sehingga di dalam membawa kepada kebaikan, suka-suka termasuk bagaimana Anda menyuruh putri-putri Anda untuk mengenakan kerudung. Bukan dengan paksaan, dengan kalimat-kalimat yang kasar. Kalau kamu tidak pakai kerudung, Allah sabuk cambuk ayat, jangan rumah ini. Bukan gitu. Akan tapi bagaimana? Kita himbau dia. Sehingga hatinya betul-betul bisa mempercaya bahwasanya ini adalah ibadah. Dan ini menjadi sebab kedekatan dengan Allah dan Rasulnya. Lihat, kalaupun kita tidak ada, tetap dia akan menggunakan. Karena qana'ah. Qalbiyah, dengan kesadaran di dalam hatinya. Puas dengan hatinya. Dalam segala kebaikan pun demikian. Maka jangan sampai kita membiasakan orang berbuat baik di hadapan kita hanya karena takut dengan kita. Kita mati, bubarlah itu model kebaikan. Ini. Jadi kita ingin menjadikan kebaikan dilakukan adalah dengan kepuasan. Sehingga inilah bimbingan dari Nabi SAW. Bagaimana kita membawa istri kita kepada kebaikan. Bagaimana membawa suami dalam kebaikan. Bagaimana kiri kanan dalam kebaikan. Sehingga mereka melakukan kebaikan itu betul-betul dari dalam hatinya dia. Dia sudah puas senang dengan kebaikan yang selama ini dilakukan. Dengan keyakinan. Ini di saat Anda mengajak kepada kebaikan. Di saat Anda diajak kepada kebaikan, jangan pakai hujah ini. Kadang-kadang orang mengajak itu yang benar dong. Bukan begitu. Ini salah lagi nanti. Ada orang mengajak kepada kebaikan. Ente sih caranya jelek kok. Udah. Ini babnya lain. Ini babnya di saat Anda ingin membawa orang kepada kebaikan, tidaknya engkau takta hatimu dengan mereka. Dan, tapi beda di saat Anda diajak dengan cara apapun, lihat, Anda harus tahu bahasanya itu diajak kepada kebaikan. Hilangkan kesombongan, awas ancaman dari Nabi, peringatan bahasanya al-kibru batrul haq, kesombongan yang menjadikan orang masuk neraka jahannam adalah itulah yang suka menolak kebenaran. Jadi kalau sudah namanya kebenaran dihadiahkan kepada kita dalam bentuk apapun, tidaknya kita yakini itu kebenaran. Tidak perlu kita menyalahkan cara bagaimana menyampaikannya. Memang di sana ada pendidikan, di saat kau ingin menyampaikan kebenaran, hendaknya dengan cara yang baik. Agar bisa diterima oleh hamba-hamba Allah. Basyiru wa la tunaffiru. Beri kabar gembira mereka. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan agar mereka bisa menerima kebaikan. Agar tapi pun demikian, di saat Anda menerima kebaikan, jangan sampai berani untuk menolak kebenaran. Kebenaran yang dikirim oleh Allah kepadamu. Khawatir itu menjadi tanda kesombongan kita, atau menjadi sebab kita sombong dengan kebenaran. Kalau sudah sombong, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan semacam itu, dan kesombongannya sesungguhnya adalah watarul haq, menolak kebenaran. Nah, kalau sudah orang tertata hatinya dengan benar, dengan baik, berurusan dengan manusia yang menyakitinya, bermusuhan, dia dimusuhi oleh seseorang, dan mula-mula dia adalah marah, tapi setelah menata hati, lalu menolak orang-orang tersebut yang berbuat salah, bilatih ya aksan dengan cara yang lebih bagus, dan dipaksakan untuk itu semuanya, فَإِذَا لَذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ, sehingga yang semula antara dirimu dengan dia ada permusuhan yang luar biasa. Oh, permusuhan yang luar biasa, kakak adik permusuhan, sadar, punya ilmu, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ عَجِيمٌ, seolah-olah menjadi sebuah persaudaraan yang sangat bagus. Padahal mula-mula terjadi permusuhan yang dahsyat. Tapi karena hatinya tertata, kenapa aku harus marah? Kenapa aku harus mendendam? Waliyun hamim. Hamim sahabat karib. Waliyun adalah orang yang sangat kita cintai. Inilah Nabi Muhammad SAW menyikapi orang-orang yang memusuhinya adalah subhanallah, dengan kelembutan. Bagaimana kita menemukan seorang guru, dicaci maki dan diolok, ngerti beliau adalah diolok, guru mulia Al-Habib Hasan bin Ahmad Barun, dalam sebuah kisah perjalanan hidupnya, suatu ketika dia masuk satu kampung, satu kota, ternyata di situ ada satu ustadz yang sangat memusuhi beliau, bahwa sesaat mencaci begini, mengolok begini, betul-betul membenci beliau dan musuhi beliau. Apakah beliau tanggapi itu semua dengan amarah? Beliau minta petunjuk kepada satu orang, suruh ngasih tahu rumahnya ada di mana. Kemudian sebelum pergi ke sana, membelikan roti, roti kesukaan orang kampung itu, waktu itu roti biskuit, roti, roti yang lama itu, roti kotak skimpat apa itu. Membawa datang ke sana, mengucapkan assalamualaikum, baik dan sebagainya. Allah, orang yang semula menjadi musuh itu ternyata setelah menjadi kannahu waliyun hamim. Akhirnya apa? Didatangi oleh seorang guru mulia, tersentuh hatinya, menangis setelah itu. Dan ternyata setelah itu putra-putrinya adalah menjadi murid beliau. Subhanallah. Jadi kita tidak perlu menyikapi sebuah kejahatan dengan kejahatan. Akan tapi hendaknya kita selalu berusaha untuk menyikapi adalah dengan kesadaran akal pikiran kita dipandu oleh syariat. Dipandu oleh syariat. Akal dipandu oleh syariat. Maka apa yang kita lakukan dalam memberikan reaksi adalah sangat indah. وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Adapun ini tadi yang kita ceritakan, bagaimana melawan hawa nafsu, bagaimana menahan amarah dan emosi, bagaimana agar kita bisa tetap lembut, itu hal-hal yang yulaqqaha, tidak akan ada yang mendapatkan itu semua. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, kecuali orang yang terus berusaha untuk sabar. Jadi perlu berlatih, sabar itu berlatih. Kama annal ilma bitta'allumi fa innal hilma bitahallumi. Seperti halnya yang namanya ilmu itu dipelajari, maka hilm, sifat lembut, pemaaf, bersikap lemah lembut dengan sesama pun harus bitahallumi, dengan berusaha kita. Usaha. Jangan sampai ada di antara kita menyerah, memang dari sononya begitu. Wah, ini orang nasib buruk, tidak mau berubah. Ini tidak. Sekeras apapun watak dan sikapmu, maka bisa berubah. Jika engkau faham terlebih dahulu penyakitmu, kemudian perlahan demi perlahan, berubah demi perlahan, terapi. Kalau tidak ada orang yang marah, langsung ingat petuah-petuah dari Nabi. Saat inilah aku harus belajar. Ada orang membuat emosi kita. Oh, ini aku harus belajar, Masya Allah, gimana baik. Mungkin kita gagal sesaat. Oh, terpancing emosi, gagal. Saya tidak lulus hari ini. Terus diperangi. Sehingga di situ ada ilmu tarbiyatun nufus, ilmu tasawuf. Untuk bagaimana kita mendidik hawa nafsu kita. Untuk menundukkan hawa nafsu kita yang amarah bisu tadi. Oh, yang selalu mengajak kepada kebusukan. وَمَا يُلَقَى إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Maka sungguh tidak akan bisa mendapatkan sifat-sifat mulia tadi. Al-hilmu, rifku, wal-ana'atu. Tidak ada punya sifat lemah lembut, sabar. Kecuali orang yang memang diberi oleh Allah satu karunia yang sangat agung. حَظٌ عَظِيمٍ. Maka sifat itu pun adalah karunia agung dari Allah. Maka bersyukurlah yang telah diberi oleh Allah ada sifat-sifat lembut. Memang ada. Sifat lembut ini ada sifat yang memang dipelajari. Memang ada orang dilahirkan memang begitu. Ada. Memang ada orang dilahirkan begitu. Jibillah. Sehingga namanya akhlak mulia itu ada sebagian ulama mengatakan jibillah. Jibilli. Maksudnya jibillah apa? Allah menciptakan sudah begitu. Biarpun tidak beriman pun ada. Kita menemukan orang kafir yang tidak beriman kepada Allah tapi dia punya sifat sabar, dimarahi sama seorang hanya Masya Allah, itu ada. Kalau dia masuk Islam, alangkah mulianya orang itu. Hanya kebaikan yang dilakukan di dunia tidak ada buahnya nanti di akhirat. Ada orang kafir, ada namanya dari Allah sudah menciptakan semacam itu, tapi ada orang yang berusaha melawan hawa nafsunya. Kesadarannya di saat mau marah dan emosi selalu dikontrol dengan akal dan syariat. Ditahan. Maka menjadi biasa dan biasa dan biasa, maka muncullah orang yang sifatnya lemah lembut. Walaman sabara wa ghafara inna dhalika la min azmil umur. Sungguh, orang yang bisa bersabar atas segala sesuatu yang menimpa kepadanya, lalu dia akan memberikan reaksi yang baik, bukan reaksi yang buruk. Sabar, ghafar, dan melapangkan hati. Dia tidak mendendam, tidak membalas dengan kebaikan. Dhalika min azmil umur, ia adalah suatu perkara yang amat berat, tidak mudah, tidak gampang. Tidak semua orang bisa melakukannya kecuali harus belajar. Makanya untuk bisa belajar, sadar dulu dong bahwasanya sifat ini adalah mulia, sifat ini adalah sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ini sifat yang sangat baik. Hadis yang pertama, An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashaj Abdul Qais, inna fika khaslataini yuhibbuhuma Allah, al-hilm wal ana'atu. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau, Sayyidina Abbas paman Nabi. Qala, beliau berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika Nabi berkata kepada Ashaj Abdul Qais. Kepada Ashaj Abdul Qais beliau berkata, "Inna fika khuslataini yuhibbuhum Allah." Di dalam dirimu wahai Ashaj, kamu punya satu sifat yang asli. Ini hujahnya sebagian para ahli tarbiyah. Bahasanya akhlak itu ada yang namanya jibillah. Memang dari dalam dirinya sudah ada sifat kemuliaan. Di dalam dirimu itu ada dua satu sifat. Yuhibbuhumallahu, yang Allah sangat mencintainya. Al-hilmu wal-ana'atu. Yaitu sifat al-hilmu, al-hilm. Sifat sabar tadi. Wal-ana'atu. Yang kita sampaikan. Tidak akan gampang memberikan reaksi. Kecuali dipikir dulu. Kisahnya Ashad itu adalah datang dari satu suku, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah orang yang memang ngerti bagaimana berurusan dengan orang, sehingga ngerti ini kan bertamu kepada Nabi, dan dia belum orang yang beriman, jadi datang kepada Nabi dengan baju yang bagus. Ya wangi dan sebagainya, datang kepada Nabi. Jadi biarpun berurusan dengan orang yang berbeda, dia dengan cara yang bagus. Setelah ngomong dengan Nabi, dia berusaha untuk mendengar dia. Lalu Nabi mendudukkan dia dan didekatkan dia. Dalam satu riwayat, faqarrabahu, Nabi mendekatkan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ajlasahu ila jambihi, dan Nabi mendudukkan di sampingnya di tempat yang sangat dekat. Kemudian Nabi bertanya kepada Ashad. Ya Ashad, dengan kalimat yang baik. Rupanya Aisyah ini adalah orang yang biasa dengan kalimat yang baik. Kalimat yang lembut. Ternyata mendengar kalimat dari Nabi yang lembut. Bahkan kalau seandainya kalimat kasar pun mungkin tidak ada reaksi yang jelek dari Aisyah. Ternyata Nabi melebihi daripada kelembutan Aisyah. Perilaku Nabi ternyata di saat Aisyah datang dengan cara berdandan yang bagus, ternyata Nabi menyambut itu semuanya dengan lebih bagus lagi. Jatuh hati. Dan Nabi mengajak Aisyah, kau datang kepadaku, aku sambut dengan baik dan aku senang dengan kedatanganmu. Dan apakah kamu setelah ini mau untuk berbaiat kepadaku? Lalu engkau ajak kaummu untuk berbaiat kepadaku, untuk mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lihat sifat lembut yang ada pada Ashad ketemu dengan kelembutan Nabi SAW. Langsung tiba-tiba berkata, aku berbaiat kepadamu untuk diriku sendiri. Kemudian setelah itu, ya Rasulullah, aku ingin engkau mengirim orang-orang yang bisa membawa kaumku kepada kebaikan. Lihat, melihat sikapnya yang mudah menerima itu, Nabi mengatakan apa tadi? Sadaqta, benar apa yang kau katakan. Aku akan membaiat dirimu, setelah itu aku akan kirim orang-orang yang bakal menemanimu untuk menyeru kepada kaummu. Lalu Nabi menyanjung, ya Syaj, nafika khaslataini, di dalam dirimu ada dua sifat, yuhibbuhumallahu, yang Allah sangat cinta kepadamu, yaitu al-ana'atu wal-hilmu. Kamu orangnya lembut, kalem, tidak gampang emosi, tidak mudah reaksi, tidak marah. Sehingga diskusi indah dengan Nabi SAW, mudah sampai kepada tujuan. Dan ini adalah strategi yang luar biasa. Dan termasuk orang-orang, na'udzubillah ini, orang-orang di luar ini, dan banyak di antara orang-orang yang ini punya kesesatan yang luar biasa, dari kaum-kaum yang akidahnya ngaco pun juga mengambil sifat ini. Sehingga banyak orang-orang kita tuh ke bawah gara-gara silaturahminya dia datang beria dengan kebaikan, insyaallah bisa diajak kumpul di tempatnya, enggak bisa nolak. Pada dasarnya itu sifat yang baik. Ayo, iya, ke bawah. Ini musibah juga jika tidak dibarengin dengan syariat tadi. Sehingga tiba-tiba berkumpul dengan satu kelompok mencaci maki Islam. Padahal dia adalah orang yang sangat baik. Ada orang yang enggak bisaan itu ya kan, ada orang enggak bisaan. Nah, enggak bisaan sebenarnya adalah pada dasarnya sifat yang baik, hanya perlu dikontrol oleh syariat. Hanya perlu dikontrol oleh akalnya. Jadi orang enggak bisa kalau diajak, ya enggak enakan sama orang, ya Allah enggak enak, enggak enak, enggak enak, enggak enak. Tapi ini bisa berbahaya, lihat, di saat didekati oleh orang-orang yang tidak baik, maka memanfaatkan sifat yang ada di dalam dirinya, ana'ah wal hilm, ini akan ke bawah. Sehingga ana'ah wal hilm ini adalah satu sifat mulia yang Allah titipkan pada seorang hamba, tinggal bagaimana nanti disesuaikan dengan syariat. Jangan sampai sifat ana'ahnya ini adalah tidak sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hilmu wal-ana'atu. Kemudian dalam hadis lain, al-hilmu wal-ana'atu. Tadi sudah kita silakan hilm wal-ana'at. Hilm, sabar, tidak melakukan sesuatu kecuali dipikirkan dulu. Kalau yang namanya ana'ah, tidak memberikan reaksi kepada sesuatu kecuali dia merenungkan dulu. Kurang lebih sebenarnya ana'ah wal-hilmu wal-rifiq. Kurang lebihnya. Hadis yang kedua adalah An Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha rafiq. Allah adalah maha lembut. Sangat lemah lembut kepada hambanya. Yuhibbur rifqa, dan senang kelembutan. Fil amri, dalam segala hal. Kullihi, semuanya. Muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allah itu sangat lembut dengan hambanya. Kalau ada hamba bermaksiat, tidak langsung dihukum oleh Allah. Diberi kesempatan, ayo tobat dulu. Ayo tobat dulu. Bahkan diseru setiap malam, hal min mustafirin fa'afirullah. Mana yang minta ampun kepada aku, aku ampun. Bahkan Allah memberi, menamakan diri beliau Al-Ghafur, yang maha pemaaf. Al-Afu, yang maha pemaaf. At-Tawwab, maha pemaaf. Yuhibbur rifq, maka senang dengan kelembutan. Fil amri kulli, dalam segala hal. Ini. Dalam segala hal kelembutan. Maka kita perlu belajarin dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran. Kita tetap perlu kelembutan. Kekerasan tidak membawa kebaikan. Kekerasan akan mematahkan semangat orang untuk bisa berbuat baik. Tidak ada baiknya dalam kekerasan. Sehingga manhaj dakwah Nabi adalah lembut. Dan itulah akhlak tadi namanya. Akhlak yang mulia ini. Kelembutan itu adalah akhlak. Kelembutan adalah akhlak yang mulia, sehingga kebenaran yang namanya agama adalah hak. Hukum adalah antara halal haram, sudah. Ini halal haram. Kebenaran kebenaran. Akan tapi ketahuilah, kebenaran itu semuanya baru akan bisa sampai kepada umat ini karena Nabi telah membungkusnya dengan akhlak yang mulia. Termasuk di antara adalah hilmnya Nabi, ana'ah Nabi, rifiqnya Nabi, linnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Hadis selanjutnya adalah wa anha, dan diriwayatkan juga dari Sayyidah Aisyah, qala innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah maha lemah lembut. Allah maha lembut. Senang dengan kelembutan dari hambanya. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'anfi. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi. Al-'unf. Allah akan memberikan kebaikan dengan jalan kelembutan itu, tidak diberikan dengan jalan kekerasan. Artinya apa? Allah telah memberikan kebaikan, tidak mendatangkan kebaikan dengan cara kelembutan, lah, sangat jauh lebih banyak daripada kebaikan yang Allah berikan melalui jalan kekerasan. Ambillah manhaj ini, lihat. Dalam segala hal kita harus lembut. Maka jangan emosi, dalam berdakwah pun tidak perlu emosi. Wah, ini orang gimana ini? Mulai dulu dengan kelembutan. Adapun amar ma'ruf nahi mungkar yang fal ghayyirhu biyadihi dengan tangannya itu sendiri adalah setelah kita mendahulukan ar-rifq. Harus mendahulukan kelembutan terlebih dahulu, jangan serta-merta orang ketemu sekali sudah didamprat, didabrak, dihabisin. Dari mana itu manhaj? Dia belum pernah mendengar kebaikan, jangan mereka tambah lari dari kebaikan karena ulahmu itu. Kalau dia sudah kita ingatkan sekali, dua kali, tiga kali, mungkin kita sedikit mengkeras. Mungkin ini adalah sebenarnya dalam kata Imam Ghazali, orang itu kan bermacam-macam. Ada orang yang kelas cerdas, yakfi bil isyarah. Ada orang yang dengan isyarat sudah faham. Ada orang yang ketika dua adalah kelas manusia beneran. Manusia biasa adalah harus pakai omongan. Ada manusia kelas kerbau. Jadi kalau tidak bek itu tidak sadar lah. Itu ini makanya. Tapi jangan langsung dianggap kerbau semuanya. Jadi anggap saja dia adalah orang yang cerdas, faham isyarat. Yang muskilah tidak faham, faham isyarat. Isyarat kan isyarat, ada ramai di sini, tidak faham faham isyaratnya. Harus digebuk nanti anak-anak santri itu. Ini ada cukup dengan isyarat, cerdas. Maka tidak dengan isyarat, dengan omongan biasa. Kalau dengan omongan biasa tidak faham, dengan gebuk. Maksudnya apa? Kelasnya kelas kerbau. Ya, kalau begitu, bukan harus digebuki, maknanya apa? Lah, kamu harus punya cara yang berbeda. Kalau pakai isyarat tetap tidak faham. Di isyaratnya juga tetap tidak faham, maka tidak menyampe. Maka di sana ada lagi judul besar dalam dakwah adalah bil hikmah. Hikmah itu adalah sesuai dengan porsinya. Bukan terlalu keras, bukan terlalu lembut. Bukan lembut-lembut terus, bukan kan. Nah, hikmah, hikmah itu pas dosisnya. Sehingga anak yang mendengarnya masuk. Ya akan mau, orang yang mendengarkan yang mau. Ini hikmah. Nabi diajari hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil hikmati. Baru setelah hikmah, wal mu'idatil hasanati. Setelah itu, wajadilhum billati hasan. Ada urutannya semacam itu. Allah memberikan jalan kebaikan melalui ar-rifq, kelemah lembutan, sangat banyak. Tidak seperti kekerasan. Wama la yu'ta 'ala ma siwahu. Yu'ti 'ala rifqi. Wa yu'ti wa la yu'ti 'ala ma siwahu. Dan Allah tidak memberikan kebaikan banyak seperti Allah memberikan kebaikan melalui kelemah lembutan. Artinya bisa kita katakan apa? Pintu kebaikan, pembuka kebaikan adalah dengan kelembutan. Sudah, ini ambil kunci. Dalam segalanya hal, berurusan dengan apapun dan siapapun dengan kelembutan. Lembut dengan kelembutan. Sifat mulia, sifat akhlak yang mulia. Wa anha, dan juga diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qala, beliau berkata, "Innar rifqa, kelemah lembutan itu la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Rawahu Muslim. Yang namanya sifat lemah lembut itu tidak akan berada pada sesuatu kecuali menjadi indah. Orang punya sifat lembut. Oh. Sehingga bisa saja kita sudah tidak berpikir dengan fisiknya lagi. Karena kelembutan perilakunya tadi. Tapi begitu sebelah aja cantik atau ganteng, tapi waduh kasarnya mulutnya. Oh. Tidak kelihatan lagi itu kekantengan, tidak kelihatan cantik lagi. Maka lihatnya marifik ma. Kana riful la yakunu fi syai', tidak ada dalam segala sesuatu illa zanah, kecuali akan memperindah, menjadi penghias segala sesuatu tersebut. Wa manuzi'a min syai'in illa syanah, tidak dicabut dari segala sesuatu kecuali menjadikan segala sesuatu itu menjadi tidak indah. Ini yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bisa menahan emosi kita. Sehingga dalam berurusan dengan sesama pun kita selalu mendahulukan kelemah lembutan akhlak yang mulia, sehingga dengan begitu kebenaran mudah kita hantarkan kepada siapapun yang ada di kiri kanan kita, dari anak, kerabat, saudara, sahabat, dan masyarakat semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sebuah kajian kami haturkan kepada kita semua Buya Yahya atas kajiannya, semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, hadirat, para pendengar, hadirku, para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya-jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya. Kami berikan kesempatan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya Yahya yang saya hormati dan saya muliakan, mohon maaf sebelumnya, yang ingin saya tanyakan, yang dimaksud dengan melakukan ibadah dengan hawa nafsu itu seperti apa? Apakah jika ada seseorang yang melakukan amaliyah ibadah, akan tetapi dia mempunyai target atau menargetkan dari amaliyah tersebut. Seperti contoh, dia melakukan membaca Quran, dia harus imajus. Apakah hal tersebut berkaitan dengan hawa nafsu? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya dari jamaah, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Buya Yahya yang dimuliakan Allah, semua orang tua mengharapkan anaknya lemah lembut. Kemudian ada seorang pria, seorang anak tidak mentaati nasihat ibunya, sedangkan ibunya sudah sepuh, sama gurunya taat sekali. Dia bilang yang menghantarkan surga itu bukan ibunya tapi gurunya. Nah, bagaimana pendapat Buya tersebut? Kemudian yang kedua, satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kepada Buya untuk menjawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada, subhanallah, hawa nafsu selalu mengajak kepada keburukan. Hawa nafsu ammarah bisu. Kadang keburukan itu dibungkus dengan kebaikan. Sebab mengerti, kalau keburukan langsung, dan hawa nafsu ini memang kerjasama dengan iblis setan. Jadi ada penggoda yang mengganggu kita dari luar dan dari dalam. Yang dari luar adalah iblis dan setan. Dan iblis dan setan membisikkan di dalam diri kita. Komunikasi langsung dengan radar pribadinya yang ada di diri kita, yaitu namanya hawa nafsu. Sehingga itu calling-callingan. Dan yang namanya hawa nafsu lebih dahsyat daripada iblis. Sampai dikatakan akhbath min sab'ina syaitona. Lebih dahsyat dari 70 syaitan. Dan memang begitulah, kalau sudah namanya penjahat di dalam rumah sendiri itu lebih membahayakan daripada penjahat yang dari luar. Dari luar ketahuan kapan dia masuk. Tapi kalau sudah penjahat di dalam diri kita sendiri, dalam rumah sendiri, tahu kapan kita tidur, kapan kita bangun, di mana barangnya, dan seterusnya. Hawa nafsu kita tahu diri kita ini. Tahu selang-selang kapan dia harus masuk ini. Makanya hawa nafsu. Makanya sebaik-baik kebaikan melawan hawa nafsu. Kalau sudah melawan hawa nafsu, nanti akan ketemu. Sehingga kalau sudah hawa nafsunya diluluhkan, dia tidak akan berbuat kecuali bimbingan syariat, bukan bimbingan hawa nafsunya. Dan ingat bahwa hawa nafsu dibisiki oleh syaitan untuk membimbing orang dalam kebaikan. Tapi bukan tujuannya kepada kebaikan. Tujuannya adalah untuk menghindari kebaikan, menjauhi kebaikan. Tujuannya adalah seolah-olah menuju kebaikan, tapi untuk meninggalkan kebaikan. Seolah dibawa oleh hawa nafsu kepada kebaikan, tapi ternyata meninggalkan kebaikan. Contoh saja dulu sebelum masalah target. Kalau target adalah dihimbau kita, kalau dalam melakukan kebaikan, tidaknya harus ada target. Dan target itu sendiri memerangi hawa nafsu kalau orang faham. Malas. Hawa nafsu ngajak malas. Oh, baca salawat paling ya, salawat sehari cuma 1000. Oh, hawa nafsu, hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini baru memerangi hawa nafsu. Target memerangi hawa nafsu ada. Memang ada target hawa nafsu. Target memerangi nafsu begini, Anda seorang yang paling pelit. Contoh, semoga ini dermawan semuanya. Paling pelit itu paling senang dengan duitnya ya. Nah, kalau menemukan dirinya, waduh saya kok salawat kepada Nabi kok susah banget. Dalam sehari kalau saya tidak bisa membaca 2000, saya bayar 5 juta. Wah, ini baru merangi hawa nafsu. Saya paling senang duit dia. Oh, mikir dia 5000 setiap hari salawat sholli ala Muhammad ya, merangi hawa nafsu. Karena urusannya duit nanti. Jadi memerangi hawa nafsu ini adalah apa yang paling kita suka, itulah kita perangi saat itu, urusan dunia yang ada tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh lagi orang berbuat baik dengan hawa nafsu, ada. Ini kalau tadi adalah memerangi hawa nafsu, target memerangi hawa nafsu, bukan target menuruti hawa nafsu. Ada target tapi yang nyuruh setan hawa nafsu. Contohnya apa? Targetku sehari harus selesai khatam 5 juz Al-Qur'an. Tapi dia sebenarnya dia tahu banyak hal yang harus diselesaikan di situ. Mulai dari dia kerja di kantornya, ya, kantor, kemudian di rumah dia harus bantu istrinya dan sebagainya. Setan ngajari, ini Ramadan, kata saya. Hawa nafsu ngomong, ini Ramadan. Tidak ada bulan lagi selain ini. Inti harus bisa menghatamkan Quran 5 kali. Akhirnya apa? Wah, betul, target saya harus khatam 5 kali. 4 kali 10 hari khatam. Wah, setiap hari baca Quran luar biasa. Akhirnya apa? Setan sama hawa nafsu sekongkol. Gimana caranya? Harus baca terus. Kalau tidak baca terus, tidak khatam. Keutamaan bulan Ramadan. Setan yang ngomongin keutamaan sama hawa nafsunya. Hawa nafsu. Hawa nafsunya ngingat dalil-dalil keutamaan Ramadan, baca Quran Ramadan dan sebagainya. Akhirnya Pak, di kantor sahurnya kerja baca Quran. Iblis senang. Tuh. Ya. Melakukan kebaikan ternyata melanggar Allah Subhanahu wa taala. Mesti ya kerja sampai ada orang ngantri. Urusan kerjaannya ntar Bu, satu juz lagi. Haram. Ya tugas bekerja, kerjamu itulah ibadahmu. Bukan baca Al-Quran, lihat, membaca Al-Quran hawa nafsu nih. Oh dengar, wah ada malam iktikaf dengan Buya Yahya. Wah, semangat nih. Dengar saya, ada iktikaf, Masya Allah. Ibunya di rumah minta ditemani, nak. Aku takut di rumah, nak. Takut ibu nanti punya pengen kemana, kamar mandi dan... Bah, ini Lailatul Qadar nih. Wah, hawa nafsu. Duduk di rumah dengan ibumu, beres nanti. Iktikafmu di rumah dengan ibumu. Istri mungkin. Dia harus ibu, seorang istri. Ya mungkin dia adalah sakit dan sebagainya. Takut ditinggal oleh seorang suami. Maka haram Anda pergi ke masjid sekalipun. Nah ini hawa nafsu di situ. Jadi makanya bagaimana agar ibadah kita bukan dibarengi dengan hawa nafsu? Urusannya dengan syariat. Kemudian nanti tahu prioritas, skala prioritas. Mana yang paling wajib dan mana yang wajib, mana yang tingkat wajib kan berbeda-beda. Wajib berat, wajib. Sunnah berat, sunnah biasa. Makanya kalau ada orang melakukan sholat sunnah banyak tapi nggak pakai qobliyah ba'diyah, ini hawa nafsu juga. Dahulukan ba'diyah yang pahalanya gede sebelum sholat sunnah tasbih sekalipun. Sholat tasbih wekel tasbihan lama tasbih ini Anda sampai ada majelis sholat tasbih nggak ba'diyah isya, ini gimana ini? Ini masuk hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini adalah bertentangan dengan cara syariat. Makanya bagaimana agar kita dalam berbuat baik tidak dengan hawa nafsu? Bimbingan syariat. Akal yang dibimbing oleh syariat. Ada orang sedekah hawa nafsu. Ada orang mana? Ada orang pinjam, pinjam terus. Nah, ini Bu, udah buat Ibu aja deh. Enggak usah pinjam ya. Sudah deh, enggak usah pinjam. Hawa nafsu aja. Sudah begitu pinjam lagi besok kapok tuh. Maksudnya biar enggak pinjam lagi marah emosi. Sudah kalau ngasih. Kalau menolak-nolak dengan kalimat baik, tapi bukan dengan emosi. Habis gimana sih? Kalau dari gitu kan pinjam lagi. Ya orang pinjam mungkin butuh. Enggak butuh dia, bohong. Tinggal kamu ngomong, saya tidak bisa memberikan pertolongan. Enggak usah marah-marah begitu. Ada orang berbahaya dengan, oh sholat ke masjid marah. Oh ini orang keluarga, enggak benar semuanya. Enggak mau sholat ke masjid. Oh semangat, tentang petenteng ke masjid itu. Dengan iblis dia, dengan hawa nafsunya. Tidak begitu. Jadi hawa nafsu luar biasa banyak. Ada pun orang membuat target, bisa saja target itu justru merangi hawa nafsu. Asalkan tidak melanggar Allah. Targetmu, orang kerjanya harus nyari nafkah anak istrinya. Ikut ceramah, ikut dakwah, ikut mana, keliling. Atau itikaf di masjid tadi. Sementara keluarganya harus kasih nafkah haram, itu hawa nafsu. Dan banyak contohnya. Dan tidak bisa dipastikan itu hawa nafsu. Tapi kita yang merekar ke hati kita. Dan makanya Bapak Ibu datang ke sini hawa nafsu atau tidak kan ngerti. Ini makanya kalau sudah ditata hati lalu dicermati, biasa dilawan hawa nafsu, maka nanti apa yang kita lakukan insyaallah bukan di mengikuti hawa nafsu. Ya sama tadi itu bayar zakat enggak bisa, tapi sedekah senang sedekahnya hawa nafsu. Sedekah dulu dong pahalanya, zakat dulu dong, zakat lebih gede pahalanya. Jadi Anda punya target menyelesaikan tidak? Bahkan itu bisa memerangi hawa nafsu. Mungkin kita menemukan, kita tahu loh kan dari diri kita masing-masing. Mungkin kita adalah orang pemalas. Masya Allah, sholat malam kok susah banget padahal tidur sore. Enggak ada. Mungkin kalau sampai nanti saya enggak tidak bangun malam, sak kampung tak kasih makan. Tapi kalau orang kaya enteng ya. Jadi yang paling berat baginya itu apa gitu loh. Sehingga ada suatu ketika ada orang datang kepada Nabi. Amal apa yang paling baik ya Rasulullah? Amal apa yang paling baik ya Rasulullah? Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti pada orang tua. Ada orang lagi datang dalam waktu yang berbeda, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Ini tidak mendengar yang kemarin tuh. Orang lain berbeda. Nabi menjawab, sedekah. Yang duduk dengan Nabi ini bingung, kemarin Nabi ditanya amal apa yang paling baik, kemarin jawab berbakti ke orang tua. Hari kedua ada orang datang, amal apa yang paling baik? Dijawab, sedekah. Beberapa hari kemudian datang lagi, ada orang datang, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Jihad di jalan Allah. Duh, ya Rasulullah kok beda-beda ini gimana? Pertanyaannya sama. Oh, Ini yang pertama, itu orang sedikit kasar, dia ahli ibadah tapi kasar sama bapak ibunya, maka dia tanya amal apa yang paling baik, berbakti ke orang tua. Yang kedua ini adalah orang super kikir, ya paling belit-belit, sumbangan saja 10.000 itu masih dipilih duit yang jelek. Nah, ini orang kikir, maksudnya ini adalah orang kikir, maka amal baik paling baik bagimu adalah sedekah. Nah, ini yang melawan hawa nafsunya. Yang ketiga adalah setiap ada suara seruan perang pasti dia sembunyi. Tanya kepada Nabi, paling bagus ibadah bagimu adalah, nah ini apa, berjihad di jalan. Jadi ibadahnya macam-macam. Ibu di sini mungkin ada amal baik apa bagi ibu? Senyum sama suami. Sebab ada yang kalau ketemu suami gini tuh, lebaran belum beli baju, mau sudah dibelikan kemarin kurang, yang lain beli 3 nih, adik-adik beli 3, saya beli 1 toh. Ah, bari paling bagus bagi ibu senyum. Apalagi bapak-bapak. Ada bapak-bapak. Bersahabat Pak kita, Pak. Saman insyaallah. Jadi ada ya bapak-bapak, ya itulah. Ada amal baik bagi bapak-bapak dan anak seperti itu. Menyapa istri, menghargai, terima kasih kepada istri, minta maaf, macam-macam. Dan sombong sama istri, minta maaf. Ini ada, jadi ternyata hawa nafsu itu yang harus dilawan. Dan semuanya tahu sebetulnya. Yang paling berat kita lakukan dari kebaikan, itulah ada hawa nafsu, lawan saja. Nah itulah, nanti ketemu sudah. Jangan mikir seperti apa sih ibadah hawa nafsu, enggak. Pokoknya kalau ada ibadah, ibadah yang bagimu adalah erat, ini yang harus aku lawan. Dan tentunya dengan cara apa? Semua ibadah yang tidak melanggar syariat itu tidak bertentangan dengan hawa nafsu, insyaAllah. Itu pendidikannya. Kemudian setelah itu, ada seorang anak dengan ibunya tidak baik, tapi lebih pasrah kepada gurunya. Ini mungkin yang salah. Anaknya salah faham atau gurunya yang salah ini? Ini nggak mungkin ada itu. Kalau ada itu mungkin anaknya nggak benar, salah cara berpikir, atau gurunya yang nggak ngajar yang benar. Saya tidak bangga kalau ada anak di sini berbakti dengan saya, ngabdi dengan saya, kalau bapak ibunya kurang ajar, tidak bangga. Tidak berhasil saya didik. Anak kurang ajar sama bapak ibunya. Biarpun dengan saya, Masya Allah, ngabdi. Saya dengar suara, ngabdi, Masya Allah, ngabdi dengan saya. Tapi kalau dengan bapak ibunya tidak benar, saya tidak berhasil. Nah ini. Kalau memang ada orang semacam itu, sama gurunya kok baiknya luar biasa, sama orang tuanya enggak benar. Ini kayaknya anak itu yang salah faham. Mungkin terlalu lemah pemahamannya, atau gurunya yang salah. Sebab ada guru memang lebih senang kalau dia dihormati. Sehingga kadang-kadang diajari anaknya kurang ajar sama orang tuanya. Ini untuk akhirat, abaukum tsalas, nasihatnya. Bapakmu itu ada 3. Yang pertama bapak yang menjadikan sebab kelahiranmu. Yang kedua adalah bapak yang kau nikahi anaknya. Yang ketiga adalah bapak yang mengajarimu rohmu, jasadmu yang mengantarkan ke surga. Mana di antara 3 bapak yang paling hebat? Yang mengantarkan ke surga, gurumu. Ada guru pengen dihormati tok sama muridnya. Bencana. Bencana alam akhirat itu nanti. Dan kami himbau kepada semua guru. Di saat anak-anak berada di guru, di tempat kita, hendaknya mereka selalu kita ingatkan untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dan kami himbau kepada semua orang tua. Di saat anak-anak bersamamu, ajari mereka untuk bisa berbuat baik dan berbakti kepada gurunya. Kita kerjasama yang baik. Jadi saat mereka ada di bawah naungan kami, kita ajarkan berbakti ke orang tua, ngabdi ke orang tua. Ini tugas kita sebagai seorang guru. Tapi di saat anak-anak berada di rumah Anda sebagai seorang tua, maka hendaknya Anda ajari bagaimana bisa berbakti pada orang, seorang guru. Maka ini gayung bersambut. Di saat di sekolahan dia patuh, mudah, pintar, karena diajari nurut, karena ibunya selalu mengingatkan agar dengan guru, guru, guru, guru. Seorang guru pun selalu mengingatkan agar baik dengan ibu bapaknya, Masya Allah. Di rumah menjadi seorang yang berbakti, berkah hidup dibuka oleh Allah saat itu. Biarpun kadang sudah diingatkan pun namanya pendidikan. Bisa saja juga orang tuanya tidak memberikan contoh yang baik, sehingga menjadi seorang anak di rumah itu malah berubah. Hanya kalau sudah di rumah itu ada tambah gak keru-keruan sang anak itu. Karena bapaknya yang sesaat kasar, mungkin nyebut ibunya pun dengan bahasa yang tidak baik. Ada yang menyebut ada binatang ini, binatang itu, berantem melulu, anak pusing. Bapakku meong, ibuku kambing. Ini pusing, akhirnya anak tidak bisa baik di situ. Dengan begitu tidak bisa baik. Makanya kadang-kadang ini menjadikan dia tidak simpati dengan ibunya, lalu mementingkan gurunya. Padahal tetap salah. Justru di saat Anda, di saat ada seorang anak menemukan ibunya jauh dari Allah, maka harus dia kejar agar dia kembali. Tidak boleh lalu, sudahlah ibu enggak benar, enggak benar, enggak boleh dipatuhi. Oh, tidak. Ibumu adalah ibumu. Berbakti itu caranya berbeda-beda. Kalau kita menemukan seorang ibu yang jauh dari Allah, berada di dalam kubang kehinaan dan kemaksiatan, jauh dari jalan yang Allah ridhai, maka bagaimana bakti kita pada mereka mengembalikan ke jalan yang Allah ridhai? Tidak boleh kita biarkan begitu saja, tidak. Jadi kalau hal yang semacam itu jelas salah, ibu, seorang anak enggak boleh semacam itu. Harus ada adil, baik dengan ibunya, baik dengan bapaknya, dan juga harus baik dengan gurunya. Sebab kaidahnya sederhana. Baik dengan guru adalah menjadi sebab ilmunya bermanfaat. Ilmu bermanfaat membuahkan amal, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun baik dengan orang tua menjadikan keberkahan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Semua adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang menjalani hidup dengan baik kepada orang tua tapi ilmu yang enggak manfaat, mau ngapain dia? Orang punya ilmu yang katanya manfaat tapi ternyata tidak baik dengan orang tuanya, enggak ada guna. Maka harus ada keseimbangan, adil di sini, termasuk sama mertua. Ini, naudzubillah, mertua. Awas hati-hati, katanya rajin ngaji sama mertuanya enggak akur. Mau kemana bu? Ini enggak ada, ini soleha semua di sini. Ada sama mertuanya. Sure. Kalau mertuanya datang sudah, nginep di luar. Enggak mau keluar kamar. Astagfirullahaladzim. Ajib, memang manusia macam-macam. Manusia macam-macam dan iblis itu sebenarnya satu, cuman gelarnya macam-macam. Ada yang sesaat berkerudung, kopiah putih, ada pengajian, ada. Nah, ini macam-macam orang yang mengikuti iblis setan, ya, hati-hati. Jadi mertuamu harus kau hormati, mertuamu harus kau hargai, mertuamu harus kau cintai. Sebab dikatakan orang tua itu ada tiga. Orang tua yang menjadikan sebab kelahiranmu, bapak kandungmu, ibu kandungmu. Yang kedua adalah orang tua yang mendidikmu, yaitu gurumu. Gurumu seperti orang tuamu. Yang ketiga adalah orang tua yang anaknya kau nikahi. Maka itulah orang tuamu dengan mertua yang baik. Jangan sampai dengan mertua kita itu bermusuhan. Baik, ini saja insyaallah ya. Wallahu a'lam bissawab. Hah? Ada pertanyaan tambahan? Boleh. Setengah pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya tadi berbicara masalah bakti kepada orang tua. Ini jika ada kasus seperti ini, Buya, ada seorang suami istri yang terpisah. Artinya suami bekerja di tempat yang jauh dan ketemu dengan istrinya itu hanya sebulan sekali. Tapi pekerjaannya itu ya lumayan dengan gaji yang cukup gitu, sehingga dengan gaji tersebut bisa menghidupi istrinya dengan layak dan juga bisa ikut membantu apa memberikan kepada ibundanya dan juga saudaranya, Bu ya. Sehingga akhirnya setelah berapa tahun sang suami kepengen ya namanya pisah dengan istri tidak ini, Bu ya. Akhirnya pengen kumpul dengan istrinya, akan tapi ibundanya melarang gitu karena memang khawatir pekerjaannya tidak lagi dengan gaji besar dan khawatir nanti ibundanya tidak diberi nafkah lagi dan juga saudaranya gitu, Bu ya. Sebagai seorang anak laki-laki yang katanya harus lebih patuh kepada ibundanya, batasan kepatuhan itu seperti apa, Bu ya? Apakah lebih mendahulukan berkumpul kembali bersama istri atau lebih mengikuti orang tua karena itu tadi Bu yang memberikan nafkah tadi? Terima kasih. Baik, ada tabiatnya seorang ibu sehat dari masa ke masa. Ibu yang sehat, ada yang tidak sehat. Ibu yang sehat akan selalu menginginkan kebahagiaan pada sang anak, bukan kebahagiaan dirinya. Dan hampir rata-rata ibu sehat itu pantang mengambil dari anaknya. Subhanallah ya. Makanya wahai para anak, jangan pelit dengan orang tuamu. Sebab pengennya ibu itu gak ngerepati anak. Aslinya itu pada dasarnya. Dan selalu menginginkan. Sehingga orang tua rela sakit. Rela sakit berjuang untuk anak dan sebagainya. Cuman kadang iblis masuk di sini. Sehingga diam-diam seorang ibu menjadikan anaknya sapi perah. Tidak memikirkan keselamatan di akhirat. Yang penting ngasih duit. Loh. Ajib. Ini orang tua yang aneh. Dan ada model manusia, ini tidak sehat ini manusianya. Cuma nasihat ini, kalau memang itu kejadian, kalau orang yang dengar juga percuma dia. Harus dengar yang tidak sehat itu. Ada ibu yang tidak sehat. Dan kita juga menemukan kisah semacam ini. Seorang ibu itu menginginkan anaknya cari duit. Gak penting selamat di akhirat, pokoknya cari duit. Bahkan harus ngirim ke dia. Sampai kami ceritakan kemarin juga, ada seorang ibu, Masya Allah. Sampai seorang pria datang kepada kami dan menangis, karena ibunya itu selalu minta kepadanya. Dan minta tidak main-main. Di saat belum dikasih terlambat saja, sudah bilang durhaka, segala macam, dan sebagainya. Bagaimana Bu, apa? Nangis, apakah saya termasuk anak yang durhaka? Tidak. Asalkan kamu memang tidak punya. Iya Bu, ya saya punya tapi belum ada. Mau saya kirim nanti kalau ada. Itu sudah terlambat sedikit, belum durhaka. Berapa duit? Ya banyak, kadang 70 juta, 50 juta. Untuk apa Ibu? Saya enggak tahu. Makanya orang seumur itu kan, kalau sedekah kelihatan sedekah, bangun masjid, mungkinlah. Enggak. Terus kenyataannya gimana? Dikasihkan pada adik saya. Allah, kemarin kita bicara masalah ketidakadilan. Sehingga sampai kadang-kadang benci dengan anaknya, na'udzubillah. Memeres anaknya. Dan itu ada ibu tidak sehat, sakit. Ibu tidak sehat yang demikian itu. Ini na'udzubillah. Jadi seorang ibu jangan sampai sakit. Na'udzubillah itu hina. Tapi seorang ibu itu rata-rata semuanya menginginkan anak senang. Bahkan rela, nak, tidak usahlah, nak. Buat kamu saja, nak. Buat modal kamu, nak. Biarpun sebagai seorang anak, hey anak, hati-hati. Kebutuhan orang tuamu harus kau pikirkan. Apalagi di saat mereka tidak punya pekerjaan. Kamu nomor satukan dalam hal ini. Harus orang tua mementingkan, seorang anak mikirkan ibundanya. Seorang anak laki-laki khususnya. Mikir ibundanya, mikirkan ayahandanya. Bahkan yang kita berikan bukan hanya separuh daripada hasil kata kita, uang kita. Mungkin semuanya bahkan. Ada banyak dimakan, ya tentunya harus ada. Sebab di rumah kita kan bukan harus gaji hari ini, dimakan hari ini. Kan tabungan tahun kemarin kan juga masih ada. Jadi jangan hitung-hitungan seperti istri ahli neraka itu, lihat. Jadi gaji separuh kepada istri bundanya, kenapa separuh sana? Sampai pernah saya ceritakan di sini, ada orang ngadu sini dengan emosi. Saya punya suami, kayak punya istri dua, Bu ya. Istri dua gimana, Bu? Setiap dapat gajian itu separuh. Gimana sih, Bu ya? Kewajiban seorang istri itu gimana sih? Dan nafkah istri itu gimana sih caranya? Sebuah suami saya dapat gaji, pasti separuh dikasihkan ibunya, separuh buat saya. Oh, kayak punya dua istri begitu. Inilah, kirain punya dua istri benar, rupanya Pak. Nggak terima suaminya berbuat baik pada ibu. Ibundanya ketahuilah. Itu ada iblis pakai kerudung itu. Membahayakan tuh manusia. Ini ahli surga semuanya. Seorang istri soleh akan berkata kepada suaminya, wahai suamiku, ibumu bagaimana? Ibumu bagaimana? Sudahlah, yang penting cukup. Dan insya Allah seorang ibu yang baik tidak akan besar kebutuhannya. Berapa sih kebutuhannya? Cuman kadang kebusukan jiwa itu menjadikan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya adalah bagaimana sih orang suami? Keluargamu harus kau perhatikan. Nomor satu, tanggung jawab di hadapan Allah. Adapun masalah apa yang kau berikan kepada seorang ibu adalah hanya untuk kebutuhannya saja. Lihat, Anda bisa mengira-ngira makan sehari berapa, duit sehari berapa. Itu yang Anda wajib kau berikan kepada mereka. Selebihnya tidak boleh merusak keluarga, tidak boleh. Jadi kebutuhan ibu bagaimana? Makan sehari 5.000, Anda beri 5.000, selesai. Anda harus berpikir tentang keluarga. Selama ini mungkin ibu meminta ratusan juta atau ribuan, puluhan ratusan ribu. Sementara keluarga menjadi berantakan. Amanat, waktu engkau mengambil istrimu sebagai seorang istri dengan perjanjian di hadapan Allah. Memang pengabdian seorang suami, seorang anak kepada ibunya luar biasa. Tapi urusan masalah nafkah istri didahulukan loh ya. Dalam hal ini. Tapi ya enggak mungkin lah ibunya sampai kelaparan enggak ada. Misalnya ada punya beras, punya makanan hanya sebab nasi. Antar istri dengan ibunya mana didahulukan, ayo. Kan gitulah di dalam pembahasan ke. Karena istri. Tapi kan enggak mungkin ada kejadian kayak ini satu suami. Kenapa ke istri? Karena istri kalau kamu pengin bebas, kau lepas saja. Biar dia mencari nafkah sendiri. Kau lepas. Kenapa? Urusannya adalah tanggung jawab di bawah naunganmu. Ibumu, tapi enggak ada orang masa punya satu sendok beras saja. Ini enggak mungkin lah. Artinya apa? Begitu besarnya kewajiban kita juga kepada seorang istri. Cuman kewajiban seorang istri bukan sampai harus kalungnya bergerindel-gerindel begitu. Tidak. Hanya kebutuhan untuk nafkah, untuk bertahan hidup, makanan. Baju menutup aurat. Kalau ukuran resmi, cuman alhamdulillah, hidup kita ini sudah penuh dengan damai. Seorang istri mengerjakan pekerjaan suami. Mulai dari menanak nasi, itu kerjaan suami loh ya. Mulai dari mencuci baju, kerjaan suami. Jadi aslinya seorang istri enggak wajib menanak nasi. Enggak wajib apa? Mencuci baju. Karena tugasnya seorang istri dandan yang cantik untuk sang suami. Allah, enak jadi istri. Bingung ini bapak-bapak bingung. Ibu boleh enggak mencuci baju, boleh enggak anak-anak saya. Tapi nanti suaminya kalau ngasih nafkah ya pas dua genggam beras. Tuh. Tapi selama ini kan seorang suami enggak pakai hitungan dua genggam beras kan? Bukan dua mut, bukan. Memberikannya secukupnya, bajunya double-double kalung ini. Ini sudah imbal balik yang indah di sini. Lah kalau pakai hitung-hitungan ya sudah, kamu nak nyuci baju boleh, enggak ada apa-apa, satu genggam. Untuk bertahan hidup saja, bajunya hanya satu lembar, dua lembar, selagi belum hancur, jangan minta baju baru. Ini. Lah makanya main tuntut-tuntutan enggak indah. Alangkah senangnya seorang suami bisa membelikan baju baru istrinya ya. Istri juga senang, lebih senang dari suami. Nah, suaminya agak bingung. Nah, mintanya mahal-mahal. Jangan suka minta mahal-mahal, Bu ya. Baik ini. Jadi apa tadi? Seorang anak bagaimana sikapnya? Dekatlah kepada keluarga. Karena apa? Mungkin keluarga Anda sebagai seorang istri butuh dirimu, bukan butuh uang saja. Karena ada kebutuhan istri yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun kecuali dengan suami. Dan Anda pun sebagai seorang laki-laki punya kebutuhan yang sangat pribadi. Ibumu pun tidak bisa mengurusi dalam hal ini. Maka menikah tadi adalah tujuan untuk ini. Pulang Anda dengan seorang istri. Semarah apapun ibu, Anda mencari ridho Allah. Kenapa urusannya Anda punya kebutuhan? Atau istri bawa ke sana? Istri bawa karena Anda punya kebutuhan sebagai seorang suami. Cuma menjadi masalah kalau sudah ibunya enggak benar, misalnya apa takut nanti ya, macam-macam takut enggak ngirimi duit dan sebagainya. Naudzubillah. Ini ibu yang sakit, perlu dibenahi dalam hal ini. Makanya semuanya harus baik kita. Kepada ibu harus benar, kepada istri harus benar, kepada suami benar. Kalau hidup indah itu udah benar tuh indah semuanya. Wahai para suami, jangan sampai engkau pincang hanya karena memperhatikan istrimu sampai menelantarkan ibundamu neraka buatmu. Dan kebanyakan durhakanya seorang suami adalah karena punya istri yang tidak baik. Durhakanya seorang suami kepada ibundanya adalah karena istri yang tidak mendukung. Maka kami hadirkan rumus sederhana untuk menggapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Wahai para istri, ajari suamimu untuk selalu berbuat baik dengan ibundanya. Dan wahai para suami, ajari istrimu untuk berbuat baik kepada ayah ibundanya. Cuman memang mentok kalau ada kasus nih, ibunya enggak benar nih, gimana nih? Ya tetap kamu ajari baik, abang, tetap baik kepada ibu. Saya boleh nerima apa adanya. Sudahlah kalau begitu jangan ngomong-ngomong deh, kalau ngasih gaji ke saya untuk sementara. Sambil dididik ibu dengan baik, ya enggak apa-apa, kirimi ibunya dan sebagainya. Cuman mendekat itu adalah penting. Dan kami selalu menghimbau, kedekatan itu mahal. Berapa sih harganya kemesraan seorang suami istri? 7 juta? 5 juta? Akan tapi kenapa kok sering jauh dari seorang istri? Kami selalu menghimbau saudari-saudari kami yang berjauhan kerja di tempat yang jauh. Bercita-citalah untuk dekat dengan suami. Wahai para suami, dekatlah kepada istri. Karena ada tujuan di balik pernikahan. Itu bukan sekedar menjadikan pasangan sapi perah. Na'udzubillah, ada seorang istri hanya mengharapkan duit sang suami. Suruh kerja jauh-jauh, kirimi duit senang, kirimi duit senang, kirimi duit senang. Sudahlah bang, gak usah abang pulang, yang penting duitnya datang deh. Bahasanya gitu, biarpun dengan tidak secara langsung. Allahu Akbar, na'udzubillah. Musibah itu. Dan mungkin juga seorang suami begitu, menjadikan istri yang sapi perah. Jadi dikirimi duit-duit-duit. Kalau mau pulang, belum cukup, belum bangun rumah. Yang bangun rumah suami, bukan istri. Masa kita kalah sama urusan dengan sapi? Istri bukan sapi. Istri bukan sapi, istri manusia mulia. Oh, kita piara sapi aja enggak pernah kok patungan sama sapi buat rumah. Ada atau tidak? Hei sapi, aku akan buat kandang, kamu punya apa? Kerja dulu ya sapi. Ini sapi loh ya. Manusia, seorang istri adalah wanita mulia. Mestinya kita muliakan. Waktu cukun suruh kerja di tempat yang jauh, suaminya ungkang-ungkang di rumah main kaplek. Suruh bangun rumah enggak jadi-jadi, na'udzubillah. Nasib buruk seorang istri, makanya milih suami yang benar. Kalau seorang suami ternyata mentok, tidak mampu bekerja, misalnya karena dia sakit dan sebagainya, istri berperan menjadi hebat, wanita mulia. Wanita mulia berperan membantu seorang suami, mencukupi nafkah seorang suami. Maka kami selalu seru dengan bahasa cinta. Saudari-saudari kami yang berada di luar sana, ayo pulang. Bangun keindahan. Dan akhiri kontrakmu di sana. Dan yakinlah Allah akan memberikan rezeki di negeri, di kampung sendiri. Suamimu memang soleh di rumah, insyaAllah. Tidak ada masalah. Akan tapi ketahuilah, setan akan selalu berbisik di antara kalian berdua. Ingin memisahkan, menjauhkan, agar semuanya jauh dari Allah dan jauh dari keindahan. Makanya mendengar suara ini dari Hong Kong, dari Korea, dari Taiwan, dari Kuwait, dari Saudi, bercita-citalah untuk segera. Dan semoga dengan cita-cita yang ada dalam hati Anda, Allah akan mudahkan. Rizkimu ada di bumi pertiwi. Rizkimu ada di kampung halamanmu. Rizkimu adalah dengan kemesraan dengan suamimu. Semuanya indah. Rizkimu adalah setiap hari engkau bisa melihat anakmu, Allah. Baik, ini juga perlu dihadirkan ya. Baik, itu saja insyaAllah. Jadi, pertanyaannya tadi. Pulanglah, dekatlah kepada istrimu. Adapun yang diinginkan oleh seorang ibu, tetap dipenuhi selagi masih bisa. Biarpun dengan cara yang tidak baik seorang ibu. Tidak ada alasan kita untuk musuhi seorang ibu. Berperang dengan seorang ibu. Tapi dengan catatan, kita melakukan patuh kepada seorang ibu dengan catatan tidak melanggar Allah. Kalau sampai kita patuh dengan ibu sampai anak istri tidak makan, haram. Anak istrimu harus mendapatkan bagian. Adapun masalah hitungannya mungkin tidak harus terus terang lah. Berikan kepada ibu, berikan kepada istri, diam-diam saja. Nggak usah disampaikan kepada ibu berapa jumlahnya. Sehingga bisa saling menjaga. Dan dekatkanlah ibundamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau semuanya dekat kepada Allah akan mudah permasalahan untuk diselesaikan, wallahu a'lam bissawab. Pengumuman insyaallah majelis Ramadan spesial Ramadan 10 pagi jam dan 16 di LBD Al-Bahjah setiap hari Zawiyah Duha kecuali hari Sahad, Sabtu. Besok lanjutan kitab akidah Jauharut Tauhid. Pembukaan Majelis ini untuk sementara libur. Tidak ada libur yang sesungguhnya. Akan tapi kita gunakan untuk silaturahim ya. Karena kita akan kunjung kepada sanak kerabat famili di hari raya. Majelis Ahad pagi akan dimulai tanggal 26 Syawal. Agak lama ini. Libur panjang ini. Jadilah seperti anak TK, senang. Yang senyumnya. Ya, mestinya susah kita ini. Allah, mana jalan lama ini. Tapi radio masih bisa didengar ya. Radio tetap ada ceramah. 26 Syawal. 31 Juli. Seperti biasa di majelis Ahad pagi 6:30. Majelis Sabtu pagi dimulai tanggal 3 Dzulqa'dah. Jadi pertama kali majelis Ahad. Kemudian baru majelis Sabtu di minggu berikutnya. Majelis Sabtu malam Ahad di Weru juga mulai tanggal Dzulqa'dah, 4 Dzulqa'dah atau 6 Agustus. Majelis Senin malam Selasa dimulai tanggal 28 Syawal 1 Agustus. Baik. Malam Ramadan dan malam hari raya kita akan ajak bersama-sama menghidupkan malam lebaran, malam hari raya dengan menjauhi televisi, dengan memperbanyak ibadah. Akan tapi kita siasati agar ibadah kita tidak monoton ngantuk, maka kita akan pindah dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid. Jadi ibadah dari masjid ke masjid sambil kita melakukan sholat tahiyatul masjid, lalu bertakbir, sambil kita berjalan takbir dari masjid ke masjid. Menyiasati kemalasan kita, dan juga menghindari daripada kanal televisi, dan banyak hal yang bisa kita hindari dari ketidakbaikan di saat kita duduk di rumah. Baik itu adalah malam hari raya Idul Fitri, kita akan mengadakan konvoi keliling dari masjid ke masjid. Kumpul jam 8 di sini. Dan bagi siapapun yang mengendarai sepeda motor, mohon untuk kenal potnya yang normal dan patuh dengan aturan polisi. Karena kita tidak ingin terjadi kebisingan karena suara motor, sepeda motor kita. Baik, kemudian kami akan menerima tamu di sini setiap hari di bulan Syawal, hari raya pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. 5 hari kami menerima tamu di sini, tempatnya. Majelis Kuningan belum dimulai, kapan? Jamnya adalah mulai tanggal 1, pukul adalah 8 sampai jam 11 lah. Kemudian istirahat sesaat, nanti mulai lagi, nanti pukul 1:30. Jadi waktu sholat, makan siang, bolehlah makan siang bareng nanti. Nah, jadi mungkin waktu siang itu memang istirahat sebentar. Dan tidak ada istirahat menerima tamu karena hari lebaran. Hanya mungkin kita batasi sampai jam 11 lah. 11 selesai kita tutup sejenak, tidak lama. Kenapa? Yang kebetulan datang jam 11, lalu nunggu sebentar sholat duhur, habis sholat duhur bisa ketemu lagi di sini. Bisa makan bareng di sini nanti. Baik, ini saja insyaAllah. Kemudian jangan lupa kami mengajak untuk semua bergabung. Mumpung ini bulan Ramadan, niat yang besar, niat yang hebat, niat yang besar untuk membantu program dakwah yang ada di sini. Kami seru kepada siapapun yang ada di mana, di manapun berada, untuk bisa berpikir untuk kemajuan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Termasuk yang sudah mulai adalah saudari-saudari kita yang ada di Hong Kong tadi, yang kita seru untuk pulang tadi. Sana di Hong Kong, di Korea juga ada. Mereka juga ingin berkiprah di dalam berjuang secara secara lebih lagi, mulai pembangunan, pembuatan stasiun radio dan sebagainya. Makanya kami juga saudari-saudari kita yang berada, sebenarnya kami tidak menginginkan mereka pergi ke tempat yang jauh, tapi setelah jauh pun kita akan cari mereka, karena mereka adalah umat Nabi Muhammad. Kita ingin mereka menjadi ahli surga. Termasuk saudara kita di pulau-pulau sana, ada yang sudah bergabung dengan kami untuk bisa diurusi lembaganya, tanah-tanahnya, pesantrennya. Maka kami seru semuanya di sini yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, ayo bergabung dalam dakwah kemuliaan ini. Apakah Anda bergabung dengan doa Anda bagi yang tidak punya apa-apa, atau dengan harta, atau dengan ilmu, atau dengan pikiran? Maka termasuk kita siap menerima lahan yang diberikan atau bangunan sudah jadi, langsung akan kita urusi, akan kita gerakkan tim untuk ngurusi. Apakah itu pesantren, madrasah diniyah, atau apa saja, atau sekolah. Kita siapkan pasukan nanti. Pasukan kita banyak, yaitu yang kita panggil saat ini, ya pasukan itu, jangan khawatir. Kecuali saya kerja sendiri, akan mampu. Ngurusi pondok satu aja nggak mampu kalau saya kerja sendiri. Kita dibangi oleh tim yang banyak. Timnya siapa? Anda semua yang bergabung tadi itu. Termasuk pembebasan tanah sebelah ini, semoga Allah mengirim ahli surga. Ini cepat ini, karena waktunya singkat. Semoga Allah segera mengirim orang yang bisa membantu membebaskan tanah ini, kurang lebihnya 2,5 miliar lebih sedikit. 2,5 miliar. Ketahuilah kalau kita menghadap kepada Allah mah enteng. Semoga Allah mudahkan ini semuanya. Kemudian pembangunan itu lihat belum beres. Banyak yang kusennya akhirnya juga kena air, akhirnya rusak. Kita ingin segera didak lagi, dan semoga Allah mengirim ahli surga bisa menyempurnakan pembangunan ini semua. Dan masih banyak program bagi siapapun yang punya sanak kerabat, punya tanah di beberapa kota. Kita ingin punya Al-Bahjah pesantren SD, SMP, SMA di setiap kota, stasiun radio pun stasiun di setiap kota. Maka siapapun yang mendengar suara ini mungkin punya tanah di daerah sana, daftarkan ke sini, akan kita belajari nanti. Dan jangan ragu untuk berjalan, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tabungan kita di akhirat. Mungkin Anda tidak punya, tapi Anda punya kawan yang punya. Mungkin Anda tidak punya, Anda punya saudara yang punya. Sama pahalanya nanti. Tapi jangan diam, kita ingin bergerak dalam berdakwah di jalan Allah, jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada buku tentang fikih di atas fikih salat di atas perjalanan, di saat di perjalanan dan di saat macet. Itu ada yang dibagi cuma-cuma ya. Ada yang dibagi cuma-cuma, ada ini dibagi-bagikan, mohon disampaikan. Jangan sampai ada orang yang meninggalkan sholat di saat mudik ya. Kita ingin mereka tetap melakukan sholat. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan, dan nanti akan ada di sini adik-adik apa anak-anak yang menjaga di sini. Bagi siapa yang ingin bergabung, apakah dengan hartanya atau pembebasan tanah atau apapun, bisa menanti di sini, daftar dulu. Bisa nanti dicari nomor teleponnya, atau mungkin duitnya belum ada, masih mau diambil nanti boleh, tapi segera daftar, takut setan ngombok ngajak ngomong yang lain nanti. Ini saya pengen, duit saya belum keluar Buya, insya Allah sawal tanggal 2 keluar 50 juta keluar. Mungkin ada 5 miliar biasa keluar. Tidak ada masalah. Ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jangan ditunda keinginan untuk berbuat baik, takut keinginan itu dicabut oleh Allah sehingga kita tidak akan ingin lagi selamanya. Nauzubillah. Itulah ba'if. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Ya Allah, di sini adalah para suami-suami, jadikan mereka suami-suami ahli surga ya Allah, yang bisa mengayomi, menyayangi, mencintai istri-istri mereka. Dan kami mohon di hadapan kami ini ya Allah, para wanita, para istri-istri ya Allah, jadikan mereka istri-istri yang bisa mengabdi kepada suami mereka. Jadikan hidup mereka indah dalam cinta karenamu ya Allah. Dan di sana yang jauh di sana ya Allah, ada ya Allah para wanita-wanita yang saat ini harus bekerja keras mencari rezeki jauh dari suami mereka, kami mohon kembalikan mereka kepada suami mereka, dari suami mereka dengan kasih sayangmu. Kembalikan mereka kepada suami mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Jangan Kau siksa mereka dengan capek-capek seperti itu. Jadikan hidup mereka indah bersama keluarga mereka ya Allah. Dan yang berjauhan saat ini dekatkan mereka ya Allah. Rizkimu dekat ya Allah. Berikan mereka rizki ya Allah dengan cara mereka dekat dengan keluarga mereka ya Allah. Jangan sampai mereka berjauhan ya Allah. Kami ingin mereka indah di dunia sebagai mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka dan mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Engkau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah yang Maha Tahu tentang keadaan kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada orang tua kami ya Allah dan guru-guru kami semua. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kesempatan untuk selalu berbakti kepada orang tua kami dan berbakti kepada guru-guru kami, berbakti kepada mertua kami dan berbakti kepada siapapun yang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami, dan kami mohon ya Allah berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah yang berjuang bersama kami, berikan keikhlasan dan ketulusan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Engkau Maha tahu program yang ada di sini, Engkau Maha tahu rencana kami, Engkau telah Maha tahu niat dan maksud kami ya Allah. Kami mohon kabulkan hajat kami ya Allah, hajat pribadi kami, hajat keluarga kami, hajat umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan ya Allah. Jadikan ini perkumpulan ya Allah, mukaddimah perkumpulan nanti di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Selagi Engkau telah kumpulkan kami bersama orang-orang mulia, kami mohon jangan Engkau keluarkan kami, ingin selalu bergabung dan bergabung dan bergabung. Dan kami mohon jauhkan kami dari fitnah perpecahan dan permusuhan, kami ingin selalu saling mencintai. Dan kami mohon ya Allah, siapapun ya Allah yang tersinggung merasanya oleh kalimat-kalimat kami, baik yang hadir di sini atau mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini, jika ada yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami, kami mohon ganti dengan segala kebaikan dan kebahagiaan, ganti dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Bila taufiq lahidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.